Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajmain sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati al mukarram fadilatul ustaz Dr. Mustafa Umar hafizahullah wa saddada khutah nafa'anallahu bighazir ulumihi wa bihusni adabihi, para ustaz, alim ulama, cerik pandai, kedua keluarga besar dari kedua mempelai, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya diberikan kehormatan di hari yang paling bersejarah dalam hidup saudara kita, saya diberikan amanah untuk menyampaikan nasihat pernikahan. Saya ringkas dalam 5 poin. Yang pertama, istahlaltum furujahunna bi kalimatillah, yang sebelumnya haram untuk dipikirkan, haram terlintas dalam hati, tapi hari ini dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menghalalkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dihalalkan dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dengan kalimat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka kalau sudah dihalalkan oleh Allah, ikutlah aturan yang sudah dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pernikahan ini, ada yang digariskan Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak hari ini saudaraku Anggi tidak lagi menjadi pribadi seorang muslim, tapi sudah menjadi kepala rumah tangga. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati, kamu akan dituntut tanggungjawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ini solatnya mungkin cukup sendiri datang ke masjid, tapi hari ini sejak akad tadi mulai memperhatikan solat istri. Selama ini cukup dengan memakai celana menutup pusat, menutup lutut, tapi sejak akad tadi mulai memperhatikan jilbabnya, hijabnya. Kalau dibiarkan istri dalam keadaan membuka aurat, dayus, la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Alladhi yuqirru su'a ala ahlihi, orang yang membiarkan keluarga, istri, anak perempuannya membuka aurat, walaupun rajin solat, walaupun rajin puasa. Kalau kita biarkan istri membuka aurat, maka kalau suami nyinyir, bolak-balik menasihati menutup aurat, maka sebenarnya dia ingin menyelamatkan dari azab neraka jahannam. Banyak istri tidak mengerti, lalu dia katakan suami ini, kenapa urus pakaian saya, urus saja nafkah, cari aja rezeki. Mencari rezeki itu mudah karena rezeki dijamin oleh Allah. Tapi masalah aurat, tak ada jaminan dari Allah kita akan selamat dari azab neraka jahannam kalau membiarkan. Perbuatan zina hari ini yang kita lihat, itu adalah karena orang tua tidak peduli kepada anaknya, suami tidak peduli kepada istrinya, menantu tidak peduli kepada lingkungannya. Maka sejak akad tadi, jagalah aturan Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang menghalalkan yang haram ini adalah Allah. Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah, akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Akad yang diambil tadi bukan akad MOU antara dua perusahaan, bukan akad G2G antara dua government, presiden dengan presiden, antar gubernur, bukan. Tapi akad itu adalah antara orang beriman, antara khaliq dengan makhluk, antara pencipta dengan yang diciptakan. Maka peganglah akad itu dengan baik. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ada hak istri kepada suami dan suami mesti tunaikan itu. Yang pertama, makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Biologis masuk dalam perhatian. Dibacakan sirat ta'liq. Jika saya tinggalkan selama 3 bulan berturut-turut tanpa memberikan nafkah zahir dan batin, lalu istri saya mengadu ke pengadilan agama dengan membayar iwat, maka berhaklah hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Ini jangan sampai tinggal. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, itu hak istri. Setelah ikatan suami istri, bukan berarti semua milik istri menjadi milik suami. Saya sudah menjadi suamimu, maka semua hartamu, semua tanahmu, semua emasmu yang dari ayahmu dulu menjadi milik aku. Tidak. Dalam Islam diakui ada hak istri, ada hak suami. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai suami, kamu dapat setengah harta istrimu. Kenapa ayat itu berkata ada harta istri? Harta istri tetap menjadi milik istri. Islam mengakui kepemilikan perempuan. Mungkin dulu suami menikah dengan perempuan, lalu perempuan itu anak orang kaya, dia punya tanah, dia punya ruko, dia punya kebun, itu milik dia. Tapi jangan karena dia kaya lalu suami tidak memberi nafkah, atau bahkan mengambil, menganiaya. Maka ingat saudaraku, bahwa ada 5 hak perempuan dalam diri kita. Kalau tidak kita tunaikan, andai kita sibuk beribadah kepada Allah, bayangkan bagaimana Abu Darda sahabat Nabi, titelnya radhiyallahu an, Allah meridai dia. Tapi ketika dia tidak memberikan ini kepada istrinya, Nabi marah, inna li jasadika alaika haqqan, jasadmu punya hak, kasih dia makan. Inna li ainika alaika haqqan, matamu punya hak, kasih dia tidur. Inna li ahlika alaika haqqan, istrimu punya hak, kasih dia makan, kasih dia pakaian, kasih dia tempat tinggal, berikan dia pendidikan, berikan dia perhatian. Kalau tidak, maka talak yang sudah dilafazkan. Kenapa laki-laki baru saja akad nikah sudah cerita talak? Saking banyaknya laki-laki di Indonesia yang setelah menikah meninggalkan tanggung jawabnya, sementara perempuan ditinggalkan, dia terkatung-katung, terbengkalai. Maka diikatlah laki-laki itu dengan sirat ta'liq. Jika saya begini, begini, begini, maka dia mengadu ke pengadilan agama. Sebagian orang tidak mau baca sirat ta'liq. Untuk apa saya baca? Tapi kita pada posisi perempuan yang lemah, maka untuk menjaga dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Saudaraku Agi, laki-laki bertanggung jawab, ikut pengajian, kita semua kenal dengan baik. Tapi kita ingin menjelaskan ini kepada calon mempelai laki-laki di masa akan datang. Begitulah perempuan diikat dalam Islam. Yang ketiga, setelah kalian menikah, buah dari pernikahan, cinta dan kasih sayang itu akan lahirlah, yang disebut dengan idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Hari ini kita mengaji, setelah meninggal dunia, putus. Tadi saudara jamaah banyak solat duha, setelah meninggal dunia, putus. Tapi ada yang tak putus dengan kematian. Apa dia? Waladun salihun, anak yang salih. Agustus akad nikah 2016. Agustus 2017 mungkin kita akan diundang lagi dalam acara akikah. Anak soleh lahir. Tadi doanya Ustaz Hasbullah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi doa kita akan datang berubah. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Semoga anakmu menjadi anak yang saleh dan salihah. Nikah dalam Islam bukan hanya sekedar hubungan biologis. Nikah dalam Islam bukan hanya sekedar cinta. Tapi buah dari pernikahan adalah dunia akan diisi oleh orang-orang yang beriman. Salah satu kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia melihat umatnya ini yang paling banyak di antara umat Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, yang paling banyak adalah inni mukatsirum bikum bainal umam, aku bangga karena umatku yang paling banyak dan salah satu umat itu adalah anak dari pasangan yang sedang kita hadiri, kita semua menyaksikan pernikahan mereka hari ini. Anak itulah yang akan mengisi dunia ini 20-30 tahun akan datang. Anak itulah yang akan menjadikan dunia ini seimbang, makmur, adem, tentram. Anak itulah yang akan mengirimkan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka buah dari pernikahan yang baik ini, didiklah anak itu dengan baik-baik. Man 'ala salasa banatin, siapa yang merawat tiga anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahnya dengan baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Oleh sebab itu, pernikahan ini bukan tujuan. Pernikahan adalah sarana untuk mendatangkan tujuan, mendapatkan anak yang saleh. Yang keempat, tentu dalam rumah tangga ini, begitu akad selesai, maka sampan baru saja dilepas ke tengah laut yang lepas. Dia mulai berlepas dari pelabuhan Sungai Duku, melewati sungai, tak lama setelah itu masuk ke laut lepas. Ombaknya kencang, anginnya dahsyat, karangnya tajam. Maka pandai-pandailah mengemudikan nakhoda rumah tangga ini. Bertanya kepada orang yang tahu, datang ke Dr. Mustafa Umar, datang ke Pak Faisal Qamar, bagaimana bapak bisa membesarkan anak-anak sampai sarjana, bagaimana bapak bisa punya anak sampai dapat beasiswa, bagaimana bapak bisa tetap langgang dengan ibu, bagaimana? Itu yang ditanyakan. Banyak kawan tertawa, tapi tak banyak kawan menangis. Sodiku kaman abkaka, kawanmu adalah kawan menangis. Ketika rumah tangga ini, hari ini kalian adalah pasangan raja sehari, tapi setelah ini akan banyak ujian cobaan, dan itu adalah bagian dari ujian keimanan. Hasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna, apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum lagi diuji. Ujian anak, ujian istri, ujian mertua, ujian sahabat, ujian tetangga. Sampai kapan ujian ini berakhir? Ketika Israel datang mencabut nyawa, kita mati dalam keadaan istiqamah, meninggalkan anak cucu dalam keadaan muslim, disitulah baru kita lulus dalam ujian. Oh, kalau begitu kita tidak menikah. Ujian lajang, ujian gadis berbeda, ujian sudah menikah, ujian menjadi orang tua, lulus kita melewati ujian. Itulah makna hidup dan pahala yang paling besar, melebihi solat tahajud malam, melebihi haji dan umrah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar menjalani kehidupan rumah tangga ini, Allah berikan balasan yang luar biasa. Makanya dikatakan man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Selama ini saudaraku Anggi imannya setengah, tapi hari ini imannya sudah satu. Maka iman yang satu ini jaga sebaik-baiknya. Kalian disatukan atas nama Allah, kalian menyatu di atas muka bumi Allah, diikat oleh kalimat Allah. Jangan sampai dipisahkan oleh kata-kata manusia, jangan sampai dipisahkan oleh bisik-bisik manusia. Karena yang tadi diucapkan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang terakhir, yang kelima, hari ini kita lihat ada dua anak manusia yang bersatu. Sebenarnya ini bukan dua, tapi dua keluarga besar. Orang yang membesarkan anak kucing selama 2 tahun, dia kasih makan, ditawar orang harga sekian juta, dia tidak jual. Anak kucing yang dia jumpa di pinggir jalan, dia tidak jual. Kenapa ada anak manusia mau diserahkan hanya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai? Mau menyerahkan anak 9 bulan 10 hari dalam kandungannya, 2 tahun mengalir air susu ibu di badan, kenapa dia mau serahkan anaknya? Maka orang yang tidak menghormati mertua, membeda-bedakan, maka hari ini mertua kita adalah orang tua kita. Sayang kepada orang tua, sayang kepada mertua, ini sudah menyatukan dua keluarga besar. Oleh sebab itu, yang sebelumnya sepi sunyi, hari ini menjadi ramai karena menyatu menjadi dua keluarga. Kalau ada orang tidak menghormati saudara-saudari istrinya, istri tidak menghormati saudara-saudari suaminya, dia tidak memahami hakikat pernikahan. Pernikahan bukan laki dengan suami, bukan istri dengan suami, tapi pernikahan adalah dua keluarga besar. Maka hari ini mulai menyesuaikan diri antara keluarga, antara pihak menantu dengan mertua, antara laki-laki dengan pihak keluarga perempuan. Kalau dapat terjalin ini, maka terjalinlah hubungan yang baik. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dimudahkan panjang umurnya, murah rezekinya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Itulah lima pesan, mudah diingat, mudah-mudahan menjadi bekal buat kita semuanya. Akhirnya saya ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.